يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث قول الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ilyas Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ana azri syuraka." Jadi dalam ada diskusi. Ana azri syuraka min biki man amil amalan أشرك معي فيه غيري طرقته وشركه يدعو الله سبحانه وتعالى tidak butuh dari sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang dia mensyirikkan kepadaku, dia mempersekutukan kepadaku dengan sesuatu selainku, maka aku tinggalkan dirinya dan kesyirikan. Yaitu man qasada ghairi bil amal alladhi ya'malu liwajhi, yaitu seseorang yang bertujuan selain Allah Subhanahu wa taala tidak amalan yang diamalkan dalam rangka untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, itu berupa amalan-amalan yang baik, amalan-amalan syar'i, namun tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu meninggalkan dirinya amalan yang akan dari amalan-amalan yang tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. dan juga Allah SWT meninggalkan sekutu-sekutu yang dia jadikan tujuan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syarih rahimahullah ta'ala Syarul Ijma'. Keterangan secara global dalam hadis tersebut. Yuhbirun Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadil hadis al-Qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam hadis Qudsi ini, itu hadis yang lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalimat-kalimatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anahu huwa al-ghani bi dzatihi an jami'i makhluqatihi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada seluruh makhluk-makhluk. Maka dengan demikian, fa innahu la yukbar, atau la yukbir an fihi. Allah SWT tidak menerima suatu amalan yang di dalam alam tersebut terdapat kesyirikan, tercampur dengan suatu kesyirikan. Wa minasyiriki arri, dan dari bentuk kesyirikan adalah arriya, yaitu beramal dengan tujuan untuk dilihat orang atau mendapatkan pujian dari orang lain. Adzalika la yaliku bi ghinahu wa karamahu wa karamihi al-mutlaq. Karena perbuatan tersebut tentunya tidak pantas untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak butuh dengan segala sesuatu dari makhluknya. Karena perbuatan amalan yang tidak murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT tidak mau diduakan, sekutukan dengan yang lainnya. Dan tentunya Allah SWT saja yang maha karam. Secara mutlak, segala kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak loh dengan amalan-amalan seorang hamba. Sedangkan padanya amalan-amalan tersebut akan tidak akan kembali kepada hamba tersebut. Karena seorang yang beramal dengan suatu amalan tentunya akan bermanfaat dan memetik buahnya kembali kepada orang yang beramal. Kalau amalan kemudian ikhlas murni menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit mencari pujian, tidak sedikit pun ingin dilihat oleh orang, semata-mata hanya untuk Allah. Maka manfaatnya kembali kepada dirinya. Allah SWT tentunya akan memberikan pahala, memberikan doa, memberikan rahmat kepada orang yang benar-benar beramal ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya telah apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Begitu juga sebaliknya seseorang beramal dengan amalan-amalan perintah Allah secara zahirnya, namun tujuannya ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuan untuk mendapatkan pujian agar dilihat orang atau agar mendapat kemuliaan di tengah-tengah manusia. Dan tentunya amalan-amalan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh dengan amalan-amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Hanya akan kembali pelakunya, sehingga menjadi amalan-amalan yang jelek, sehingga bukan dirinya. Dan sekali-kali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu tidak butuh amalan-amalan para. Kebidzalika akbaru wa'id lilladzina tasawwala lahum anfusahum fayahmalul amal alladzi yabdaghi bihi wajhallah. Layyusu wujuhan nas ilaihim hatta idza ja'u yaumul qiyamah lam yajidu syai'a. Maka ini adalah suatu nasihat yang sangat berharga yang perlu diberikan bagi setiap orang-orang yang benar-benar mengharapinya, berusaha dirinya untuk beramal saleh, yaitu adalah diri benar-benar mengorbankan seluruh amal solehnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dirinya untuk memalingkan segala sesuatu yang akan membatalkan amalan-amalan dirinya. Itu apa? Dengan sehingga riya tentunya akan menghadapkan amalan-amalan tersebut ke manusia. Ya, manusia tentunya nanti akan tertuju kepadanya dan menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang baik, orang yang sholih. Dinilai manusia sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam dirinya nanti datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka dirinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Amalan-amalan dia dapatkan amalan-amalan yang jelek, kosong dari kebaikan. Sehingga dia tertipu dengan apa yang amalkan di dunia. Sedangkan Allah SWT balas amalan-amalan yang riya untuk mendapatkan pujian atau agar dinilai oleh manusia sebagai seorang yang baik, maka Allah SWT berikan balasannya di dunia. Sehingga manusia apa? Menilai dia orang baik, oh dia orang soleh, seorang alim. Balasannya itu mendapatkan pujian yang baik dari manusia. Allah SWT berikan balasannya di dunia. Namun Allah SWT tidak memberikan balasan di akhirat, karena telah diberikan di dunia. Akhirnya orang tersebut tidak mendapatkan sesuatu pun dari amalan-amalan yang dia sangka bahwasanya itu adalah kebaikan. Ternyata nanti di akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa yang dia tuju dari amalan-amalannya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. وَوَجَدُ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُمْ وَحِسَابُهُمْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Maka mereka mendapati yang ada di hadapannya kosong. Kosong kebaikan, dan tentunya kalau tidak ada kebaikan berarti apa? Berarti keburukan kalau di akhirat, keburukan, seksa dan azab Allah SWT. Apa yang telah kerjakan dari amalan-amalan yang selain untuk Allah SWT. Sedangkan Allah SWT zat yang sangat cepat untuk menghisab para hambanya. Masyarakat muslim rahmatullah wa barakatuh. Sehingga di dalam dengan Syekh rahimahullah kita selalu dituntut untuk ikhlas, selalu menjaga keikhlasan di setiap amalan. Jangan sekali kita beramal karena ingin dilihat orang, mendapatkan pujian. Kalau dilihat orang semangat ya, tapi kalau dilihat orang loyo. Atau kalau dipuji orang semangat, namun kalau dicela orang lain padahal dia benar-benar beramal kebaikan, amal soleh, amal sunnah, menghadap wajah Allah, kemudian dicela orang, kemudian loyo dan mundur, berarti apa? Berarti kurang ikhlas. Sehingga bentuk keikhlasan seseorang adalah istiqamah, adalah mengabaikan, melakukan amal sholih. Dilihat atau tidak dilihat orang, maka tetap ikhlas, semangat. Dipuji atau dicela atau tidak dicela, tetap istiqamah, melakukan sholih, melakukan amalan-amalan sunnah, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Sehingga keberadaan seseorang atau ada keadaan seseorang, maka yang mempengaruhi dirinya. Seorang yang ikhlas tentunya akan selalu menjaga tatkala dirinya sudah benar-benar beramal sesuai sunnah, kemudian ikhlas kepada Allah, maka dijaga. Terus istiqomah, dipuji atau tidak dipuji, dicela atau tidak dicela, dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap saja. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, al-ula yang pertama, isbat sifatul ghina al-mutlaq lillahi ta'ala. Ditetapkan adanya sifat secara mutlak, bahwasanya Allah semata zat yang maha kaya. Tidak butuh kepada makhluknya. Manusia beramal atau tidak beramal, tidak mempengaruhi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia beramal dengan ikhlas maupun tidak ikhlas, juga tidak mempengaruhi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mau bertakwa atau tidak bertakwa, mau bermaksiat, juga tidak mempengaruhi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan-amalan manusia ini untuk dirinya, amalan kebaikan untuk dirinya sendiri, amalan yang ikhlas untuk dirinya sendiri, juga amalan-amalan yang tidak ikhlas nanti untuk dirinya sendiri. Kebaikan nanti akan mendapatkan kebaikan, amalan kejelekan juga akan mendapat kejelekan. Nah, yang kedua, qabalallahu minal amali illa ma kana khalisan lahu subhanah. Allah semoga tidak menerima amalan kecuali amalan-amalan tersebut berlandaskan keikhlasan murni semata-mata hanya untuk Allah subhanahu. Dan tentunya mengkondisikan hati berat ya, sotral dijaga dan waspada. Menjaga rasa. Terlebih-lebih apa? Terlebih-lebih kalau seandainya seseorang telah beramal kebaikan, ya. Kemudian apa? Kemudian dibalas dengan kejelekan. Ini hati-hati. Beramal kebaikan dibalas dengan kejelekan. Maka orang yang dia tetap beramal kebaikan dan tidak membalas kejelekan yang utama. Dan banyak amalan-amalan yang batal tatkala dia amalkan di awalnya mungkin ikhlas ya. Namun nanti di akhirnya dia akan mengat. Ternyata tidak ikhlas. Dia sudah mengamalkan amalan baik yang benar kemudian diungkap. Ternyata ujung-ujungnya mencari apa? Mencari ujian agar manusia tertuju kepadanya. Maka ini termasuk tak berangkat agar manusia apa? Terjatuh ke dalam ketidakikhlasan. Seseorang yang dapati saudaranya yang bersalah kemudian ditegur ya, dinasihati. Tentunya dengan nasihat yang orang yang ditegur dari kesalahan adalah apa? Adalah ikhlas juga. Dirinya telah adalah apa? Rujuk kembali kepada kebenaran. Ini adalah orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas kalau terjatuh ke dalam kesalahan. Kenapa? Karena manusia ini tempat apa? Kota manusia salah dan lupa biasa. Namun orang yang ikhlas kalau dinasihati diluruskan, diungkap kesalahan-kesalahannya, maka adalah dia menerima dan kembali kepada kebenaran dan mengakui dari kesalahan. Maka ini adalah orang yang ikhlas. Adapun tidak ikhlas, maka sebaliknya dia akan apa? Dia akan membelanya atau dia menutupi kesalahan-kesalahannya. Tidak mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Atau bahkan marah. Diungkap kesalahannya atau disalahkan dari kesalahannya. Maka ini tanda-tanda orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, maka apa? Apa yang ada pada amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dia amalkan benar, maka alhamdulillah. Adapun dia seandainya terjatuh ke dalam kesalahan, tatkala tahu ada kesalahan, maka dia ikhlas kepada Allah untuk apa ditinggalkan. Dan tidak apa? Tidak terus menerus mempertahankan kesalahan-kesalahan, membela dirinya, atau bahkan orang yang mengungkap kesalahannya, maka ini adalah tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang beramal tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di balik tujuannya adalah untuk mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa? Mendapatkan dunia. Yang dia inginkan atau capek adalah pujian atau jabatan atau kepemimpinan atau derajat di tengah-tengah manusia, atau ingin mendapatkan fasilitas karena sudah dianggap oleh manusia sebagai orang yang berguna. Asalisah butlan ma waqa'a fihi riya' minal a'mal. Faedah yang selanjutnya, batilnya apa yang terjadi dia dari amalan-amalan yang mengandung riya, dari amalan-amalan. Amalan-amalan yang sunnah, walaupun sunnah, namun riya, tujuannya agar dilihat, dipuji orang, maka amalan tersamalah batil. Tidak mendapatkan pahala, namun mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah isbatu karamil mutlak. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi, maha dermawan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari makhluknya, tidak butuh amalnya. Dan tentunya amalan-amalan tersebut akan kembali kepada hamba tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi, memberikan apa yang dia inginkan dari amalan-amalan tersebut. Kalau amalan tersebut bertujuan untuk dipuji, maka mendapatkan pujian. Kalau amalan tersebut bertujuan untuk didengar oleh manusia, maka didengar oleh manusia. Kalau amalan tersebut bertujuan untuk mendapatkan dunia, pangkat, derajat, kepemimpinan, maka Allah akan semuanya akan berikan. Namun tidak akan diberikan nanti di akhirat. Kebaikannya sudah di dahulu dunia. Sehingga tatkala di akhirat nanti dia akan mendapatkan kesukaran-kesukaran, kepayahan-kepayahan yang akan menimpa dirinya. Adapun orang-orang yang beramal ikhlas kepada Allah SWT dengan amalan-amalan sunnah dalam rangka untuk mendekatkan diri semata-mata untuk Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah seperti di akhir akhirat. Sehingga tatkala kita ini belajar agama, tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk agar mendapatkan kenikmatan dunia. Agar kita mendapatkan pujian, mendapatkan derajat. Namun kita belajar agama kenapa? Agar kita mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah, mengetahui batasan-batasan Allah SWT, sehingga kita bisa mengamalkan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Terlepas dari kebodohan-kebodohan. Kebodohan adalah musuh bagi seseorang. Seorang yang bodoh tentunya tidak akan bisa beramal benar. Amalan yang tidak benar, amalan yang salah, amalan yang menyimpang. Maka amalan yang salah dan menyimpang tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu dengan belajar. Al-Khamisah isbatu sifatil qawli lillahi ta'ala ala wajhin yaliku bi jalalih. Faedah yang kelima, ditetapkan bahasanya Allah SWT mempunyai sifat berbicara sesuai dengan kepantasan yang Allah SWT dari keagungan Allah SWT. Tentunya al-qaul dalam berbicaranya Allah SWT berbeda dengan makhluknya. Dan tentunya kita tidak diperintahkan untuk memikirkan zat Allah SWT. Tidak diperintahkan untuk mencari-cari bagaimana hakikat Allah SWT berbicara. Tidak. Karena manusia tidak akan bisa sampai akalnya untuk bisa mendapatkan hakikat Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan hanya untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berbicara. Munasabatul al-hadis lil babi wa li tauhid. Hadis ini terhadap bab dan tauhid. Dalal hadis ala butlanil amal alladhi waqa'a fihi syirkun minasyirk. Di mana hadis ini menunjukkan atas batilnya amalan yang terdapat kesyirikan. Wa minasyirki ar-riya, dan termasuk kesyirikan yaitu Allah dan sub'ah, amalan yang ingin bertujuan, ingin dipuji, ingin didengar oleh manusia. Kalau Allah idza kana aslul amali ghairi fal amalu yahbitu ijma'an. Apabila amalan tersebut memang asalnya bukan untuk Allah SWT, maka amalan tersebut akan sirna, akan hancur semuanya. Seseorang yang membangun amalannya bukan untuk Allah, maka amalannya akan hancur seluruhnya. Asalnya yang kedua, idza kana aslu amalan illah al-amalillah soro alaihi riya wa in jam'ahu fa innal amala la yubtil. Fa in istamarra mahu riya hatta yubtil amal kila yubtil amal wa kila la yubtil. Wa yujazi ala asli niyatihi wa huwa arjah. Yaitu apabila tersebut asalnya memang dia ikhlas untuk Allah SWT, kemudian tatkala di tengah-tengah amalan terbetik, di tengah amalan dia terbetik untuk berlaku riya, ingin dipuji orang. Jika dirinya berusaha untuk menepis riya tersebut, maka amalan tersebut tidak batal. Amalan tersebut tetap dinilai oleh Allah SWT sebagai amalan yang ikhlas. Karena dirinya apa berusaha untuk meredam, menghilangkan gangguan-gangguan yang ada jiwanya. Namun jika seseorang tersebut terus beramal kemudian riya dan tidak berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, selesai beramal, maka sebaiknya ulama berpendapat bahwasanya amalan tersebut amalan yang baik. Dan ada yang pendapat yang lain bahwasanya amalan tersebut tidak batil. Namun amalan tersebut akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan ini yang dirojihkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Sehingga nanti apa? Tergantung, ya kan? Riaknya itu lebih lama atau sedikit atau banyaknya, tergantung dari niat yang dia amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallim wa alhamdulillahi rabbil alamin.